Kita pehati panas sampai mandidi riki pica balanga itu bukan tak pecinta. Tarabe sepanggal-panggal tapi hati lantaran ngana. Kita pehati panas sampai mandidi riki pica balana itu bukan tak pecah. lantaran nganak.